Aisha, romantisnya cinta dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah bayu lari-lari, selalu bersama hingga ujung jalan di samping Rasulullah. romantisnya cinta murungan nabi. 나 진짜 모르는